Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Hanifillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita ambil ayat dan hadis yang menyebutkan di antara konsekuensi al-imanu billah adalah berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab hukum orang yang jahada juhud al-inkar ma'al ilm, orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifla rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara konsekuensi al-imanu billah, beriman kepada Allah, adalah al-imanu bi-asma'ihi wa sifatihi. Beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini bagian dari al-imanu billah yang mungkin pernah kita bahas di kitab-kitab sebelumnya, bahwa al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu terkandung dalamnya empat perkara. Al-imanu biwujudihi, beriman tentang adanya Allah. Yang kedua al-imanu birububiyatihi, beriman terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga al-imanu biuluhiyatihi, beriman terhadap uluhiyah Allah. Dan yang keempat al-imanu biasmaihi wa sifatihi. Baik. Maka diantara konsekuensi beriman kepada Allah adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana itu? Dengan menetapkan nama-nama serta sifat-sifat bagi Allah, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran Karim, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala Allah menetapkan dalam ayatnya bahwa Allah punya nama, punya suatu nama, maka kita wajib menetapkan Allah punya nama itu. Seperti Ar-Rahman, banyak sekali nas ayat yang menunjukkan di antara nama Allah Ar-Rahman. Begitu pula tatkala misalkan Allah menyebutkan bagi dirinya satu sifat dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya, menetapkan sifat tersebut. Seperti misalkan di antara sifat Allah adalah al-yad, tangan. Allah punya tangan. Ada yang bisa membawakan dalilnya yang menyebutkan Allah punya tangan? Bal? Begitu ayatnya? Ayatnya? Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang yang berinfak kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita menetapkan Allah punya tangan. Atau tatkala Rasulullah SAW menetapkan nama bagi Allah di dalam hadis yang sahih, maka kita tetapkan nama tersebut bagi Allah. Begitulah sifat. Tatkala Rasul tetapkan bagi Allah satu sifat dalam hadis yang sahih, kita wajib menetapkannya dan mengimaninya, nama dan sifat tersebut. Misal tatkala Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih di antara nama Allah At-Tayyib, Rasul katakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu At-Tayyib, zat yang maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Maka di sini penetapan dari Rasul bagi Allah, bahwa Allah punya nama At-Tayyib. Begitu pula sifat. Tatkala Rasul sebutkan satu sifat bagi Allah, maka kita tetapkan sifat tersebut. Nah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsil wala taqyif. Tanpa kita menolaknya, tidak boleh kita menolak apa yang telah tetapkan bagi dirinya atau apa yang telah Rasul tetapkan. Begitu pula tidak boleh kita menyelewengkan maknanya tahrif. Begitu pula tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita tanyakan kaifiahnya. Seperti misalkan Allah sebutkan punya sifat untuk dirinya sifat tangan atau wajah. Maka kita tetapkan apa adanya, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Kita imani apa adanya. Tidak boleh kita menolaknya. Allah enggak punya tangan, enggak mungkin Allah punya tangan, enggak mungkin Allah punya wajah. Nah, ini namanya ta'til. Atau disimpangkan maknanya. Oh, maksudnya tangan Allah itu kekuasaan. Enggak. Ini tahrif, menyimpangkan maknanya. Kita tetapkan tangan ya tangan. Hakikatan tangan benar-benar tangan gitu. Juga tanpa kita menyamakan dengan makhluk, oh, tangan Allah itu seperti ini, tidak bisa, karena Allah enggak sama dengan makhluknya, laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan juga tidak boleh kita tanyakan kaifiyahnya, bagaimana sih tangan Allah besar, kecil, panjang, pendek, enggak boleh kita tanya kenapa, karena Allah tidak menyebutkan, karena Allah tidak mengkhabarkan bagaimana tangan tersebut. Baik, maka di sini barakallahu fikum, di dalam bab ini disebutkan man jahada syai'an, orang yang menentang, mengingkari sesuatu dari nama dan sifat itu. Jahada maknanya al-inkaru ma'al ilm, mengingkari dalam kondisi tahu. Bisa di sini masuk ta'til, menolak, juga tahrif bagian dari jahada di sini. Tak tentu menolong, enggak, Allah enggak punya nama itu, Allah enggak punya sifat itu. Namanya juga juhud, menentang. Atau tahrif. Tahrif pada hakikatnya dia menolak, cuman dia selewengkan ke makna yang lain. Oh, tangan Allah maksudnya kekuasaan, masuk di sini. Mengingkari dalam kondisi dia tahu. Nah, hukumnya apa? Kufur. Hukumnya kufur. Dari sinilah barakallahu fikum, Lu sebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, yakni dari si diantara bentuk konsekuensi Tauhidullah, bentuk konsekuensi dari mentauhidkan Allah adalah mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Taala yang Allah tetapkan bagi diri sendiri ataupun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tanpa kita al-inkar, tanpa kita mengingkari sedikitpun dari nama-nama tersebut. Kita lihat ayat yang beliau bawakan. Wa qala Allah Ta'ala kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kadzalika demikianlah arsalnaka fi ummatin, kami utus engkau wahai nabi kepada suatu umat di tengah umat, qad khalat min qabliha umamun, yang sebelum mereka itu telah lewat umat-umat yang sebelum, sudah ada umat-umat sebelum mereka itu, sehingga mereka bukanlah umat yang pertama yang didakwahi, sudah ada umat-umat yang sebelum mereka. Apa tujuannya Allah utus nabi? Litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaik, agar engkau wahai nabi membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada engkau, yakni membacakan Al-Qur'anul Karim. Wa hum, sementara mereka itu orang kufar Quraisy waktu itu, yakfuruna birrahman, mereka mengkufuri nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Kul, katakan huwa Rabbi. Ar-Rahman itu Rabbku. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang benar disembah melainkan dia. Alaihi tawakkaltu. Dan hanya kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab. Hanya kepadanya tempat kembali. Baik. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 30 ini, di surat Ar-Ra'd ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah telah mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk membimbing umat ini, mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahaya, sebagaimana Allah telah mengutus para rasul sebelum beliau kepada umat-umat sebelumnya. Dan yang menjadi kewajiban atas rasul ini adalah membacakan wahyu, menyampaikan wahyu dan risalah kepada mereka sampai pada akhirnya pada umat tersebut ada di antara orang-orang kufar yang tidak mau beriman, mereka mengingkari nama Allah Taala. Mereka menetapkan Allah, iya, tapi mereka mengingkari nama yang Allah tetapkan bagi dia sendiri itu Ar-Rahman. Nah, mereka tahu Allah, orang kufar Quraisy. Tapi tak kalau disebutkan nama Ar-Rahman, mereka mengingkari. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman itu? Maka Allah sebutkan bahasa mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Maka Allah perintahkan dari Rasulullah SAW untuk mengatakan Rahman itu Rabbku. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dan Allah perintahkan untuk beliau bertawakal kepada Allah semata. Baik. Sehingga barakallahu fikum, dari ayat ini kita ambil faedah yang pertama, ingkaru syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufrun. Mengingkari salah satu dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah itu kufur, walaupun hanya satu nama yang diingkarinya, maka kufur. Yang menjadi kewajiban atas seorang muslim, seorang mukmin, adalah mengimani semua nama yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri ataupun yang ditetapkan Rasulullah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Dan perlu diketahui barakallahu fikum, terkait dengan penetapan nama-nama dan sifat bagi Allah, itu kita tetapkan sebatas nas. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, itu yang kita tetapkan. Tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah sementara tidak ada keterangan dari Al-Quran was sunnah. Nah, yang insyaAllah akan dibahas dalam bab-bab setelahnya, ini bentuk dari ilhad. Bentuk dari ilhad, menetapkan nama bagi Allah yang tidak Allah tetapkan bagi diri sendiri. Artinya tidak ada dalilnya. Dan yang semacam ini barakallahu fikum banyak, apalagi di kita diberi nama pangeran, diberi nama gusti, diberi nama apa lagi? Siapa? Sang Hyang Widi. Atau yang semisalnya, ini berarti menetapkan nama bagi Allah, padahal Allah tidak pernah menetapkan nama itu bagi dirinya sendiri, ataupun Rasulullah SAW tidak menetapkan itu. Ini bagian dari ilhad, tidak boleh. Maka nama-nama dan sifat bagi Allah kita tetapkan hanya berdasarkan nas yang ada, yang sahih. Baik. Adapun terkait dengan pembahasan ini secara rinci, enggak di sini tempatnya, tapi dibahas di pembahasan khusus terkait dengan masalah asma'u wa sifat, terkait dengan masalah nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum baca kitab yang tipis Qawaidul Muslah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ataupun kitab-kitab yang lain, Kidal Sitiyah, penyebutan nama juga ada, nama dan sifat, ataupun kitab-kitab yang lebih tebal dari itu. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, isbatu ismin min asma'illahi warrahman yatadammanu sifatur rahmah allaiqah bijalalat bijalalihi. Penetapan salah satu nama dari nama-nama Allah, yakni Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Yang nama Ar-Rahman ini terkandung di dalamnya sifat rahmah. Sifat merahmati, menyayangi. Maka barakallahu fikum, Allah sebutkan di sini, wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Sekaligus ini menetapkan bahwa Allah punya nama Ar-Rahman. Dan perlu diketahui barakallahu fikum bahwa setiap nama Allah pasti terkandung di dalamnya sifat. Setiap nama Allah pasti terkandung di dalamnya sifat. Sehingga tak kala di sini Allah punya nama Rahman, mana berrahmah, Allah punya sifat rahmah, memiliki rahmah. Dengan perbedaan nanti antara Rahman dan Rahim. Rahmah al-wasilah ataupun rahmah yang sifatnya umum. Seperti misalkan Allah punya nama Al-Alim, maka Dzul-Ilm, Allah punya ilmu, sifat Allah. Dan seterusnya, setiap nama Allah terkandung di dalamnya, setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pun dibahas di dalam pembahasan khusus masalah Tauhidul Asma wa Sifat. Baik. Dari sini pula barakallahu fikum, kita ambil faedah wujub tawakkul ala Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajibnya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa 'alaihi tawakkaltu. Naam. Al-muhim, syahid dari ayat ini bahwa mereka orang-orang kufar Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman. Mengingkari nama Ar-Rahman. Naam, yang padahal ini barakallahu fikum merupakan nama Allah yang wajib diimani, sehingga mengingkari nama-nama Allah bagian dari kekufuran. Yang kedua, Wa fi sahihil Bukhari qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam sahih Bukhari berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicara kalian kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Berbicaralah kalian kepada manusia dengan apa yang bisa mereka fahami, yang bisa mereka ketahui. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasul akan didustakan? Yakni, tatkala kalian bicara kepada mereka, padahal mereka enggak faham apa yang kalian bicarakan. Nah, hey, di dalam atar ini barakallahu fikum, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu al-khalifatul rabi, khalifah yang keempat, memerintahkan agar ahlul ilm di zaman tersebut berbicara kepada manusia, membimbing manusia, menyampaikan arahan-arahan kepada manusia dengan sesuatu yang bisa mereka fahami. Dengan sesuatu yang bisa mereka fahami, yang bisa mereka cerna. Dan jangan berbicara kepada mereka suatu permasalahan yang mereka enggak bisa faham, enggak bisa mencerna dari apa yang disampaikan tersebut. Di antaranya barakallahu fikum adalah at-tafasil fi asma'illahi wa sifati. Rincian dengan detail terkait nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini banyak yang tidak paham dari kalangan muslimin. Sehingga tatkala berbicara kepada mereka, sebutkan secara global, jangan terlalu dalam, khawatir akar mereka enggak nyampe ke sana. Yang dikarenakan akal mereka yang tidak sampai ke sana, dikhawatirkan mereka akan mengingkari perkara tersebut hanya karena mereka tidak paham, hanya karena mereka tidak bisa mencerna dari apa yang disampaikan. Misal barakallahu fikum, tatkala disebutkan dalam nas ayat bahwasanya Allah punya tangan dan tangan Allah dua, dal yadahu, bahkan dua tangan Allah, kedua tangan Allah, mabsuratan, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kedua tangan Allah yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Semacam ini barakallahu fikum, kalau kita berbicara kepada para talabatul ilm yang sudah belajar, sahal urusannya. Kenapa? Mereka sudah punya kaidah terkait dengan masalah bagaimana mencerna nama-nama dan sifat Allah. Terima apa adanya, tidak bisa diakal. Tapi kalau untuk sampaikan kepada muslimin, awamul muslimin, gak paham mereka yang semacam ini. Mereka belum punya bekal, belum punya pegangan untuk membahas masalah-masalah yang semacam ini. Kif, pusat kedua tangannya kanan, gak masuk akal. Ya iya memang. Yang semacam ini barakallahu fikum, antum harus lihat siapa yang antum ajak bicara. Kalau memang diberikan mereka enggak paham akan itu, jangan ajak bicara masalah ini. Khawatir mereka akan mengingkari. Oh, enggak mungkin kalau begitu Allah punya dua tangan yang dua-duanya kanan. kan mengingkari itu namanya. Dalam kondisi mereka mengingkari karena enggak tahu, karena tidak bisa mencerna. Itu pun disebabkan karena memang belum sampai ilmu kepada mereka bagaimana memahami hal tersebut. Sehingga kalau begitu sampaikan kepada mereka sifatnya umum. Allah punya tangan, hanya ini. Sementara begitu, ada beberapa para talabatul ilmunya mereka siap menerima ilmu itu, sampaikan. Abbas. Hei, sehingga barakallahu fikum. Dari sinilah kita harus mengetahui kondisi orang yang akan kita ajak bicara. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara pula yang menjadi surut bagi seorang dai. Nah, di antara surut dai, syarat seorang dai yang hendak berdakwah adalah al-ilm. Al-ilm, berilmu. Dan ilmu yang wajib dimiliki seorang dai itu meliputi tiga ilmu yang harus punya tiga-tiganya, enggak boleh salah satunya hilang. Yang pertama, al-ilmu bima yad'u ilaihi. Mengilmui apa yang akan dia dakwahkan. Harus punya ilmu dengan apa yang akan dia dakwahkan. Dia mau dakwah masalah wudu, dia harus punya ilmu masalah wudu. Mau berdakwah masalah tauhid, harus tahu dulu, harus punya ilmu masalah tauhid. Mau berdakwah masalah salat, harus punya ilmu masalah salat. Nah, yang kedua, hal ilmu bi ahwalil bad'u. Berilmu tentang kondisi orang yang akan didakwahi. Kita harus tahu siapa orang kita ajak bicara ini. Apakah para talabatul ilm? Apakah awamul muslimin? Atau orang yang memang ada unsur inat, penentangan? Atau bagaimana? Yang ini akan menentukan yang ketiga, yaitu al-ilmu bi kaifiyati dakwah. Berilmu tentang tata cara berdakwah. Dikaitkan dengan yang kedua. Kondisi madu demikian, caranya harus demikian. Yang ini caranya demikian. Beda kondisi, beda cara dalam penyampaian. Nah, ini barakallahu fikum yang harus dimiliki oleh seorang dai, ilmu tentang tiga hal ini. Ilmu tentang materi dakwah, ilmu tentang kondisi orang yang didakwahi, dan ketiga, ilmu tentang tata cara berdakwahnya. Kalau seseorang tidak punya tiga ilmu ini, jangan berdakwah. Karena justru yang ada kan ifsad, merusak. Lebih besar daripada islahnya, memperbaikinya. Orang enggak punya materi dakwah, mau dakwah masalah apa misalkan? Dia sendiri enggak punya ilmu masalah wudu misalkan. Dia mau mendakwahkan masalah wudu, oke. Tidak bisa. Oh, dia enggak punya ilmunya. Atau punya ilmu masalah wudu, tetapi dia tidak tahu orang yang mau didakwah ini bagaimana kondisinya. Yang ini juga kan berakibat pada salah dalam tata cara penyampaian. Efeknya fatal barakallahu fikum, seperti dalam bab yang semacam ini. Kita salah cara penyampaian, khawatir justru orang akan mengingkari. Mengingkari dari apa yang disampaikan karena akal mereka tidak paham. Ini karena salah cara penyampaiannya. Akibat dari dia tidak tahu kondisi madu itu kayak apa. Baik, sehingga barakallahu fikum, dari sini kita ambil faedah bahwasanya likulli maqamin maqal. Pada masing-masing tempat itu ada pembicaraannya sendiri. Ini kaidah likulli maqamin maqalun. Pada setiap tempat, setiap makom, itu ada makol, ada ucapan tersendiri. Tergantung siapa yang mau diajak bicara. Tergantung bagaimana kondisinya. Sehingga barakallahu fikum, tidak bisa kita bicara kepada sembarang orang dengan semau kita. Tanpa kita memikirkan bagaimana kondisinya, bagaimana situasi pada saat itu. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kita harus bisa memilah dan memilih terkait apa yang akan kita sampaikan ke orang lain. Sehingga tidak semua perkara yang kita ketahui harus kita sampaikan. tidak semua perkara yang kita ketahui harus kita sampaikan. Ya, kita harus bisa memilih mana yang kira-kira bisa disampaikan, yang bisa dipahami, dan mana yang harus ditunda penyampaiannya. Dipilih orang-orang tertentu itu disampaikan perkara tersebut. Dan inilah merupakan bimbingan dari salafun saleh yang semacam ini. Sehingga terkadang di sana ada forum-forum tertentu, ada majelis-majelis tertentu yang tidak bisa dihadiri semua orang, karena dianggap hanya orang tertentulah yang bisa memahami masalah itu. Yang kalau disampaikan kepada khalayak ramai, khawatir menimbulkan kemudharatan. Jangan sampaikan kalau begitu kepada mereka. Sampaikan kepada orang yang khusus yang akan bisa memahami permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut nanti ba'da shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hanifilah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan yang tadi, yakni tidak semua perkara yang kita ketahui dari perkara kebaikan itu harus kita sampaikan kepada semua orang, tatkala dikhawatirkan dan itu akan menimbulkan kemudharatan. Maka yang semacam ini barakallahu fikum sabit an Rasulullah SAW, sebagaimana hadis di awal kitab ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala suatu hari beliau membonceng Rasulullah SAW, yang kemudian Rasul manggil beliau, ya Mu'adz. Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah, sa'daik. Diulang lagi, ya Mu'adz, sampai 3 kali. Baru beliau tanya, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Hadis yang dulu kita lewat. Maka di akhir pembahasan Mu'adz minta izin Rasulullah untuk menyebarkan perkara itu. Bila katakan la tubashirhum fayantakilu, jangan kamu sebarkan berita ini kepada mereka, khawatir mereka akan menyandarkan dirinya hanya pada perkara ini, yang kemudian mereka malas untuk beramal-amalan yang lain. Syahid di sini Rasul melarang beliau Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan berita itu dalam kondisi yang disampaikan perkara hak, perkara benar, perkara baik, perkara tauhid, tentang keutamaan tauhid. Tetapi tatkala dikhawatirkan akan menimbulkan kemadorotan, akan menimbulkan kesalahpahaman pada umat, maka tidak boleh disampaikan perkara itu, tidak boleh disebarkan. Sehingga barakallahu fikum, inilah dasar dari apa yang disebutkan tadi, bahwa tidak semua perkara baik yang kita ketahui harus kita sampaikan. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita sampaikan dan tidak bermadarat, dan mana yang harus kita simpan atau kita sampaikan kepada orang-orang tertentu yang akan bisa memahami dari apa yang disampaikan tersebut. Terkhusus barakallahu fikum di zaman-zaman fitnah yang semacam ini. Na'am barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan, di antara sebab begitu cepatnya menyebar fitnah, atau di antara sebab yang menjadikan besarnya suatu fitnah, adalah kurang perhatian pada permasalahan yang semacam ini. Yakni dari sisi, di sana ada sebuah pembahasan yang khusus, hanya orang-orang tertentu. Tetapi pembahasan yang khusus ini kemudian disebarkan secara umum, yang tentu beda makomnya. Yang seharusnya kalau itu dibahas di forum yang khusus, di orang-orang yang khusus yang bisa memahami dari apa yang dibahas tersebut, mudah bisa diselesaikan masalahnya, bisa dicarikan jalan keluar. Tetapi tatkala itu sudah menyebar secara umum, yang harusnya enggak perlu menyebar, runyam urusannya, tambah besar fitnahnya, tambah sulit untuk diselesaikan. Ini yang banyak terjadi, barakallahu fikum. Perkara-perkara yang fitnah yang ada itu membesar karena masalah yang semacam ini. Kurang amanah atau tidak amanah dalam memegang sebuah pembicaraan yang khusus, yang harus dijaga untuk orang-orang tertentu saja, disampaikan secara luas, disampaikan secara umum tanpa mempertimbangkan sisi maslahah wal mafsadah. Ya, antum semata merasakan efek yang semacam ini. Sehingga al-muhim warakallahu fikum, itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di sana ada perkara-perkara yang harus kita simpan, kita sampaikan pada orang-orang tertentu saja. Juga ada perkara-perkara yang boleh disampaikan secara umum. Walaupun perkaranya benar, walaupun perkaranya hak, tapi memang belum sampai, belum saatnya disampaikan, enggak boleh disampaikan. Atau tatkala disampaikan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan di tengah-tengah umat. Nah, untuk ingat, sering kita bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari, yang beliau nyatakan hafidtu min Rasulullah kan zaini, aku menghafal dari Rasulullah, atau dengan berbagai lafaz yang lain, aku menghafal dari Rasulullah dua karung hadis, dua tempat hadis yang aku, yang satu telah aku sampaikan kepada kalian, adapun yang satunya kalau aku sampaikan laku tiya unuki au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada pun yang satunya kalau aku sampaikan akan dipenggal leherku ini. Dalam kondisi ini hadis Rasulullah hak, pasti benar, perkara yang sahih. Nah, tapi tidak disampaikan dengan khawatir menimbulkan kemadharatan. Sehingga barakallahu fikum, kalau memang itu pembicaraan khusus, ya pegang pada kekhususan ini. Kalau memang itu umum, ya lantas sampaikan secara umum. Nah, ini pula barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak, diam. Dan al-khair, perkara baik di sini meliputi dua hal. Khairun fi dzatil kalam wa khairun fi athari. Baik dari si zat ucapannya memang baik, yang kedua baik dari si efek dari penyampaian ucapan ini. Memang baik yang disampaikan, ucapannya ucapan baik, tetapi ternyata telah disampaikan perkara itu menimbulkan kemadharatan, menimbulkan efek yang tidak baik. Karena orang salah faham, karena orang memang tidak bisa memahami dari apa yang disampaikan, ya itu menjadi tidak baik. Sehingga sebelum berucap, pikirkan apakah ucapan kita ini baik zatnya, begitu pula baik asarnya atau tidak. Kalau tidak, diam. Ahsan wa aslam, lebih baik dan lebih selamat. Apalagi disebutkan dalam hadis Rasulullah bi hasbin gimana lafaz hadisnya? Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditsa bi kulli ma sami'a. Atau dengan lafaz kafa bil mar'i isman an yuhaditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta, atau cukuplah seorang itu dianggap telah berdosa tatkala dia menyampaikan semua perkara yang dia dengar, tatkala dia menyebarkan, menyampaikan semua perkara yang dia dengar tanpa dia mengcrosscheck dulu beritanya benar atau tidak, dan juga tanpa dia memikirkan efek dari penyampaiannya itu apa. Sehingga perkara yang jelek tatkala kita menyampaikan semua perkara yang kita dengar tanpa kita memikirkan dan merenungkan dari apa yang hendak disampaikan tersebut. Dan barakallahu fikum, umat Islam apalagi juga salafiyin di zaman sekarang ini diuji dengan yang semacam ini. Apalagi media-media yang ada, WhatsApp, internet dan yang lainnya, tambah besar ujiannya lagi. Karena dengan media-media yang ada, orang mudah menyebarkan, dapat berita langsung sebar. Satu berita bisa menyebar ke sekian grup, yang itu gak sekedar Indonesia aja, bisa dunia penyebaran berita itu dalam hitungan detik. Yes. Kan begitu. Sehingga ini menjadi perkara yang harus kita berhati-hati di sana. Jangan sampai ucapan kita ini ternyata berefek jelek, yang kalau sudah menyebar itu sulit untuk ditarik kembali ucapan itu. Sudah banyak contoh, sudah banyak kasus dari yang semacam ini, penyebaran berita yang terburu-buru tanpa memikirkan dari efek penyebaran berita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini barakallahu fikum menjadi pengingat bagi kita semuanya terkait dengan masalah penyampaian berita atau terkait masalah pembicaraan. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Adapun sisa pembahasan asar atau yang ada, itu semakna dari apa yang kita sebutkan tadi, maka bisa antum baca sendiri. Adapun yang berikutnya, insya Allah kita masuk bab yang baru. Baik, ada yang disampaikan sebelum kita akhiri? Apakah sahih nama Allah? Apakah sahih nama-nama Allah yang sering dibaca dengan bacaan wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi lakinhi. Ya. Dan seterusnya yang biasa di masjid-masjid atau di pelajaran agama di sekolah-sekolah. Allahu a'lam bishawab. Antum hafal nama-nama yang mereka tetapkan? 7 ataupun berapa? 12 apa? 12 atau 13? Nah, itu terus 20. Ada yang sahih, banyak yang batil. Irodah ada di tapan gak salah ya? Irodah. Nah, irodah maka tetap dalam nas masalah sifat irodah. Allah punya kehendak. Wujud. Tidak ada kitab ini yang tidak ada dalilnya. Bakok juga tidak ada dalilnya. Mukhalafatul hawadis juga tidak ada dalilnya. Yamu binafsih tidak ada dalilnya. Kita menetapkan apa yang ada saja. Al-Hayyu al-Qayyum sahih dalam ayat. Sifat-sifat yang disebutkan di yang sering dibaca itu, itu yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah, orang Asy'ariyah, orang Asy'ariyah, yang mereka menetapkan sifat-sifat yang mereka sebutkan itu dan menolak sifat yang lain. Ya. Sementara yang mereka tetapkan juga dipertanyakan dalilnya, ditambah lagi kenapa mereka menolak sifat yang lain padahal sahih. Nah, karena itulah mazhabnya mereka, menetapkan sebagian sifat, menolak sifat-sifat yang lain. Mazhab yang batil tentunya dalam masalah sifat-sifat. Kebiasaan menjalankan sholat malam dan witir apabila bangun tidur, tidak sempat menjalankan sholat witir, apa bisa dijalankan setelah sholat subuh? Tidak bisa. Witir ya sebelum. Makanya dianjurkan bagi orang yang diperkirakan tidak mampu bangun di malam hari, witirnya sebelum tidur. Disebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili bi talatin aw kama qala radhiyallahu anhu." Yaitu Rasulullah mewasiatkan padaku 3 perkara. Yang pertama, witir qoblan anam, untuk witir sebelum tidur. An yusalliya fi raka'ataini fi dhuha, untuk salat 2 rakaat pada waktu duha. Dan yang ketiga, untuk puasa 3 hari di setiap bulannya. Sehingga bagi orang yang diperkirakan tidak mampu bangun malam, ahsan wa afdal dia witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Itu pula yang semakna dengan tiga wasiat itu yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari atau kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Persis tiga wasiat itu untuk witir sebelum tidur, salat duha, dan untuk puasa 3 hari di setiap bulannya. Asyhaduna witir sebelum tidur. Nah, tetapi kalau diperkirakan yakin mampu bangun, ya afdal di akhir malam. Tentu itu waktu yang paling afdal. Nah, kalau diperkirakan enggak, tentunya masing-masing kita tahulah kondisi diri kita masing-masing. Diperkirakan sudah mungkin mulai berbaring jam sekian biasanya bisa bangun, tapi kalau udah lewat jam itu biasanya nggak bisa bangun, ya sudah, kalau diperkirakan nggak bisa bangun, sholat dulu, witir dulu sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan hukum cacing yang biasa dipakai untuk obat tifus, mukhtalaf bainal ulama, diperselisihkan di antara ulama, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Dan wallahu a'lam bishawab, kalau anak pribadi tidak masalah, boleh. Karena tidak ada dalil yang secara sharih yang melarang tentang adanya tentang makan cacing. Tidak ada dalil yang sharih yang jelas-jelas melarang. Sementara al-aslu, hukum asal dari suatu itu al-hil. Wallahu a'lam bishawab. Itu juga istawana yang dikuatkan Syalbani rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Apalagi sekarang dalam bentuk ekstrak ya. Pil. Masalah haram boleh. Makanan yang menjijikkan itu karena haram seperti kayak begitu itu kan haram ya. Di antara yang kan menyatakan haram itu alasannya menjijikkan. Cuman alasan menjijikkan ini kan juga dibutuhkan dalil yang pertama yang sorry untuk itu, dan juga dibutuhkan suatu perkara yang relatif. Allah alam insyaallah tidak masalah cacing kicot yang semisalnya. Kenapa? Tikus haram. Itu hewan yang dianjurkan dibunuh. Hewan yang dianjurkan dibunuh atau hewan yang tidak boleh dibunuh itu hukumnya haram dimakan. Tikus, ular, semut. Kenapa? Semut Jepang. Itu dimakan itu. Setahu anda bukan semutnya. Nah, tapi apa sebenarnya? Bukan semut. Ya lapas tidak masalah. Tapi bukan semut. Kalau bentuknya bukan kayak semut. Nah, ya kok kenapa disamakan semut Jepang? Allah alam bishawab. Ada yang lain? Bukannya sarangnya yang dipakai obat itu? Ada juga beda. Oh, sarang beda. Sarang semut yang irian itu buah. Buah. Buah. Buah. Buah sarang semut namanya. Buah sarang semut. Ini Wallahualam besok kita akhiri dulu. Subhanakallah bihamdika, syadalah ilan, dan setelah berkawal. Assalamualaikum.